panggil. Badan urang teu kawasa nolak kakersa yang widi. Harta teu bisa nahan kulawarga kitu deui. Gedong sawah jadi kantung ngan boe wae nungiri. Eta oge sementara akhirna mah beak deui istuning anu lana mah. Pak Haji Dimyati ngan amal urang masing-masing nembe araos kaduhunya wadatang ti ajali kakara urang istighfar tobat moa deui deui. Ayeuna abdi rek taat nyemban piwarangan Gusti, tapi Gusti anu agung tetep moal kersa nolihna jan urang bebeakan hayang dihirupkeun deui. Tetep urang teu laksana bongan teu ati-ati di dunya miceunan waktu geuninganan teu ngarti mangare samasakan. Panjangna hirup teh lana borok jongjon teu peduli wungkul numpuk-numpuk dunya. Akhirat mah teu ditolih waktu rek nutupkeun umur ngajeri ka maha suci. Ibu rama nalungkulana putra putu kitu dai caroge nu mikanya Gusti. Ngan sakada bisa ceuri. Pakaian anu narumpuk musnah teu katingali rupa-rupa perhiasan kabeh itu diperduli. Nyawa maneh geus putus waktu maneh taya deui harta maneh oge beak. Poe ieu musna leungit papisah raga jeung nyawa moal anu nyiksi kuring. Mugi sing janten pamatri khususna ka para mitra abdi mah da puguh deui. Mugi syukur ka yang agung medalna ka ieu dunya sehat sinar waragi. Mudah-mudahan yang agung anjeunna masihan taufik dan indra khususna ka diri abdi. Umumna kanu ngadangu urang dipasihan rohmat ka Gusti Robbul Izzati. Tawakal kanu kawasa nanggung amanat ti Gusti muga-muga sing janten nu sabar. Moga sing Paji Dimyati janten usabah. Ngembana parentahan Gusti para mitra sadayana, mugi masih ngeteras mulus nyakitu dei nurawuh urang kedah hati-hati. Ngemban timbalana pangeran omat rek ngaluli-luli, mugi Gusti nangetayu cep dada. Dakan kawasan balik eling kana takdir narima kana pangresa dodoja maha kawasa. Tangtu musibat nu kena kurang ka Bandungan ana ngorotan rasa kaperi kabing banget jeng kahariwang bakal ngurangan nyerina. Tah nu kitu harti sabar.